Tayyib khotifillah rahimakumullah. Kita tadi telah mendengar kata-kata bijak dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau yang mengatakan tidak pernah saya mendengar satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali saya sudah mengamalkannya dan berusaha untuk mengamalkannya walaupun sekali. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Beliau mengatakan saya tidak pernah menulis sebuah hadis dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kecuali sudah saya amalkan hadis tersebut. Ulama yang lain juga sama. Amr bin Qais rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud, beliau juga mengatakan idza sami'ta syai'an minal khairi fa'mal bihi takun min ahlihi walau marratan wahidah. Kata Amr bin Qais rahimahullah, kalau engkau mendengar satu kebaikan, lakukan, kerjakan. Engkau termasuk orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Walau marratan wahidah, meskipun sekali. Ya. Artinya di sini meskipun sekali itu bukan ya udahlah sekali kemudian enggak dilakukan lagi, enggak. Tapi tetap amalkan meskipun sekali. Athar-athar seperti ini atau riwayat-riwayat yang demikian itu bukan untuk kita jadikan alasan wis tau lah, wis pernah sekali biyen dulu. Ulama juga bilang meskipun sekali amalkan. Bukan. Maksudnya lakukan, kerjakan, jaga, istiqomah. Walaupun sekali. Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi rahimahullah dalam Siyar Alamin Nubala jilid 13 halaman 358 beliau mengatakan yan bagi lirrajuli idza sami'a syai'an min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yatamassaka bi. Kata beliau rahimahullah, sudah sepatutnya seseorang itu kalau mendengar keterangan tentang adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatamassaka bi, dia pegang, dia amalkan. Sehingga apa yang kita peroleh di majelis-majelis ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Setelah diamalkan, Allah akan memberikan kemudahan memiliki sikap istiqomah sampai akhir hayat nanti. Nah, bukan cuma untuk dinikmati aja, bukan kita bukan. Nah. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, beliau mengatakan sami'tu kalimatan min Ali ibn al-Madini a'jabatni. Al-Imam Ad-Darimi mengatakan saya pernah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Ali al-Madini dan kata-kata itu sungguh membuat saya terkesan sekali. Saya senang, takjub dan kagum dengan kata-kata tersebut. Qara'a alaina hadith al-ghar. Ali al-Madini itu pernah menyampaikan untuk kami hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gua. Yang dimaksud gua di sini adalah tiga orang dari Bani Israel ya, yang melakukan perjalanan kemudian hujan masuk ke dalam gua, kemudian jatuh batu menggelinding dari atas menutup pintu gua itu, enggak bisa keluar. Hadith yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin alhamdulillah. Nah, cerita itu kan panjang. Kemudian masing-masing berdoa, bertawassul dengan amal saleh yang dia lakukan, yang dia kerjakan sebelumnya. Nah, kemudian batu itu bergeser sedikit, bergeser lagi, bisa keluar dari gua. Kata Ali Al-Madini setelah menyebutkan hadis itu, innama nukilat ilaina hadhihi al-ahadithu linasta'milaha la linata'ajjaba minha. Kata Ali Al-Madini mengingatkan hadirin ketika itu, sesungguhnya hadis-hadis yang semacam ini diriwayatkan sampai kepada kita untuk diamalkan, bukan sebatas mengagumi. Wah luar biasa ya, wah bukan. Tapi diamalkan. Nah kata-kata ini ternyata sangat berkesan bagi Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Bukan cuma untuk didengar selesai rambung pulang, tapi setelah didengar difahami, kapan yang diamalkan, kan itu. Kapan dia diamalkan, kapan yang mulai dikerjakan, kan itu. Contoh yang sudah kita sampaikan, di Masjid Agung Purbalingga tadi. Ini kesempatan untuk mengamalkan. Jangan sampai kita sering ketemu di pondok ini, sering melihat, sering berpapasan, sering mengucapkan salam, tapi kita enggak kenal namanya siapa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Ngisin-ngisinah lah. Betul. Enggak. Saya berani untuk mengatakan begitu, ngisin-ngisinah. Kan itu kalau bahasa Indonesia kan memalukan seperti itu. Itu bahasa Indonesianya, tapi biar agak lembut ya bahasa kita lah. Kan ngisin-ngisinah. Ketemu lagi, ketemu lagi. Ya cuma kenal muka katanya. Perlu biaya besar apa? Harus apa namanya? Harus registrasi. Gitu. Harus registrasi kalau mau kenalan gitu. Terus ngasih uang. Mas saya mau kenalan nih, biayanya 10.000. Enggak kan? Jelas saya ulangi kembali, ngisin-ngisinah kan. Hampir tiap minggu ketemu di tempat ini, di masjid ini. Bahkan lebih dari itu. Tiap hari, tiap 3 hari sekali. Kan kalau taklimnya kan tiap malam kan gitu ya. Ketemu, ketemu, ketemu, ketemu. Tapi cuma ngerti wajah aja. Oke, ikhwane dewek. Ya cuma gitu aja. Kalau gitu mah masyarakat kita juga sama. Itu wong Al-Mansurah, kau yang berobot, pondok berobot. Itu masyarakat malah ngerti. Sama. Terus bedanya apa? Harus ada bedanya dong. Kenal, oh, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga kita betul-betul saling itu loh, saling menguatkan itu loh. Kan itu. Jadi wawasan kita tambah dan link-link kita kuat, ya kan? Jadi ngerti, oh si fulan itu punya bengkel motor, si fulan namanya ini aslinya dari sini, kan itu. Tapi ya nggak perlu dibuat buku khusus kayak biodata mau lulusan sekolah itu nggak perlu, ya cukup kita praktek sendiri-sendiri aja lah, kan itu. Juga nggak perlu pakai tanda pengenal di sini supaya nggak perlu tanya sudah tahu, lihat nama saya ini. Tanya-tanya aja, nggak perlu. Ya kita praktekkan satu-satu, penuh kekeluargaan, penuh dengan ukhuwah. Walah, kan gitu. Berarti yang apa punya bengkel motor di sana itu jenengan, iya mas, kan tuh. Ya, kalau kapan-kapan saya mampir lah, ya ditunggu loh. Ya, ketika motor kita rusak, motor kita bermasalah, memungkinkan dibawa ke bengkel sana, kesana, alhamdulillah, baik-baikan kita. Gitu. Dan jenengan profesinya apa? Nah, tukang servis keliling mas. Servis apa? Ya kulkas, ya AC, kipas angin. Apa iya? Langsung ke rumah saya. Ada 4 kipas angin mati itu. Udah bertahun-tahun kan itu. Udah diperiksa segala macam. Oh cuma ini mas, cuma ini segala macam. Udah selesai. Dibayar. Gak usah. Ini harga perkenalan. Taruh promosi. Ya boleh-boleh aja kan seperti itu. Oh ternyata bakul beras. Ya kan, bakul beras. Ya mohon maaf aja. Mohon maaf saja. Sekarang secara umum apa? Ketidakjujuran itu sudah merata. Ya kan? Ketidakjujuran itu sudah merata. Bukankah lebih menenangkan kita saat kita bermuamalah dengan orang-orang yang sudah kita kenal baik, kualitas beragamanya seperti apa, manhajnya bagus, ya kan, orangnya jujur. Kan, oh, beli beras enggak mungkin dicampur. Kan itu. Jualan beras organik, ya, jualan beras organik. Kita enggak usah ragu lagi kan itu. Dicampur apa betul-betul organik? Kan yakin ikhwan kita. Alhamdulillah, insyaallah kan itu. Tapi kalau umumnya orang, berapa kasus terbongkar seperti itu? Ya kan, memanfaatkan ketidaktahuan apa tentang jenis dan ciri-ciri beras. Beras organik dicampur dengan beras biasa 50-50, 40-60, 65-35. Ya persentasenya dicampur, masukkan di plastik, dikemas, di packing, di sablon, sudah tulis beras organik. Orang kota mana ngerti jenis-jenis beras? Kan itu. Taunya organik. Kan itu. Dimasak putih nih, enak pulen padahal campuran. Dan itu ditanya ciri-ciri beras organik apa mas? Ya nggak tahu, yang penting ditulis organik. Beberapa kasus terbongkar ternyata apa? Dioplos. Alhamdulillah, oh bakul beras kan itu punya gilingan sendiri, masya Allah. Pes kulakan sama antum lah, Pokoknya tiap bulan saya satu karung, isi 10 kilo. Oh, lumayan loh. Organik kok. Organik. Mahal loh. Organik. Ya untuk abangnya sesekali pengen makan enak ya organik lah. Iya kan berasnya. Ternyata ini ya. Ya, ya promosi juga. Jadi ternyata ini nyambung. Walah, dulu satu sekolah. Dulu ternyata satu tempat pekerjaan. Oh, ternyata satu kampung. Sedulur ya, Masya Allah. Tahun-tahun ketemu ternyata orang ngerti. Dan ini nyongkara antum, sedulur ya. Tunggal buyut. Aduh. Ini kan ngisin-ngisina. Memalukan kalau bahasa Indonesianya. Dan kejadian seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena ada kegiatan apa kumpulan pertemuan keluarga besar, nggak pernah ikut, jarang ikut lah gitu. Kenapa? Ya kalau pertemuan keluarga besar kayak gitu terah dikumpulkan, ya musik lah, ya campur baur lah, ya ikhtilat lah kan itu. Berarti antum nggak hadir, ya nggak hadir Ustaz, kemaksiatan banyak seperti itu, ya bagus Masya Allah. Tapi antum ganti dengan bentuk-bentuk silaturahmi lainnya. Ya enggak, keliru kalau kayak gitu. Kalau misalkan ada pertemuan terah yang di situ ini segala macam, enggak bisa menghindar. Pokoknya kita dalam posisi enggak bisa menghindar lah. Kan itu ikut. Tapi kalau misalkan menghindar terus, tapi kemudian digantikan dengan hari-hari biasa kita berkunjung ke sana, ya itu baru top, dua jempol buat antum. Tapi kumpulan terah gak ikut, silaturahmi satu persatu juga gak, tidak dilakukan, anjo arep piye? Bertahun-tahun kan itu. Suatu saat terah ikut, rame-rame kumpul gini, lirik-lirikan, kayaknya kenal ya, kayaknya kenal. Sana juga mungkin perasaannya sama, ikhwan ya kayaknya ya kan itu. Akhirnya ketemu, Masya Allah. Berarti saudara, iya saudara. Ini kejadian nyata Mas, nyata. Yang cerita dua-duanya, yang ini cerita sama saya, yang ini juga cerita sama saya. Yang ternyata sedulur Ustaz, Masya Allah. Dan itu, sama-sama ngaji bareng satu tempat, satu masjid tiap hari selesai sholat subuh, selesai apa itu, ba'da subuh ngaji setahun dua tahun. Dan itu, suatu saat salah seorang ikhwan ini dalam pengajian atau taklim ibu-ibu, taklim ummahat, ibunya yang sudah sepuh sekali itu diajak diboncengin gini. Diboncengin ke tempat taklim ummahat ini. Sudah sepuh sekali ibunya ini. Gitu. Yang satu melihat kok koyone budeku ya kan. Kayaknya budeku ini. Oh benar lihat. Oh bude. Ternyata bude tapi dari jalur Sumatera. Karena sudah transmigrasi ke Sumatera, pisah, taunya itu bude. Putrane yang tiap hari ketemu, tiap hari ngaji, orang ngerti, ternyata masih ponak, masih sepupu. Ya Allah, yang satu namanya Pak Dinarto, yang satu namanya apa Mas Danis. Itu nyata kalau cerita itu. Walah sedulur tuh ternyata. Dua tahun kumpul bareng, orang ngerti yang sedulur dewek. Kan ngisin-ngisin. Nah, itu memalukan. Jangan sampai terulang lah. Dan sampai kenalan, oh Masya Allah, ternyata panjenengan itu putrane kepala sekolah saya dulu kan itu. Sekarang bapak di mana? Masih sehat, masih. Insya Allah salam ya. Kapan-kapan saya tak silaturahmi ke tempatnya panjenengan. Wong itu bapak panjenengan itu kepala sekolah saya waktu SMA, nyambung. Kan begitu kan itu. Oh ternyata tetangga, kalau ketemu salam ya. Begini dakwah, bukan cuma ora kenal karo sebelah. Kalau saya yang setahun sekali di sini ya wajar lah kalau enggak kenal semua. Panjenengan kan itu. Hampir tiap hari ketemu, hampir tiap hari berpapasan. Ya, itu diamalkan kan? Diamalkan enggak? Diamalkan. Itu kalau diamalkan semua secara menyeluruh luar biasa. Gitu. Insyaallah, semoga Allah bergai. Abu Utsman Al-Hayri rahimahullahu taala juga masih dalam Siyar Alamin Nubala diceritakan annahu kana yasma'u min Abi Ja'far bin Hamdan. Abu Utsman Al-Hayri itu belajar kepada Abu Ja'far bin Hamdan. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi dipelajari. Fakana idza balagha sittatan lam yasta'milha wa qafa indaha hatta yasta'milaha. Kalau sudah dapat 6 hadis dipelajari dan ditulis diamalkan. Kalau belum sempat diamalkan, beliau tidak melanjutkan belajarnya. Tunggu dulu, pokoknya tiap 6 hadis amalkan, 6 hadis amalkan. Belum diamalkan, berhenti. Nah, harus diamalkan dulu sebelum tambah hadis lagi dari gurunya Abu Ja'far bin Hamdan rahimahullah. Ini. Nah, ketika mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan itu betul-betul bisa dimaksimalkan, menjadi sebab Allah berikan istiqomah. Kuat, kokoh. Nah, walaupun berat, walaupun susah, anginnya kencang, badai lagi, gelap gulita, tetap jalan. Karena Allah yang berikan terang benderang cahaya untuknya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya mereka yang benar-benar istiqomah di atas kebenaran akan mendapatkan kebahagiaan, itu pasti. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa karomah yang terbesar itu adalah istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Ayat ini selalu menjadi pegangan untuk mereka yang ingin istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala konsekuensinya, bukan cuma berbicara, tapi dengan segala konsekuensinya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan turun. Banyak yang menafsirkan ayat ini terkait ketika orang itu akan meninggal dunia. Tapi yang jelas ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan malaikat itu turun? Yang ingin kita tekankan di sini adalah apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan turun menyampaikan, alla takhafu, jangan takut. Jangan takut untuk menghadapi apa yang akan datang. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang sudah berlalu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bersenang-senanglah dengan kabar gembira untukmu, yaitu surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah pembela dan pelindungmu di dunia dan di hari akhirat nanti. Ini kan luar biasa, buah indah dari istiqomah. Nah, buah indah dari istiqomah. Tidak punya rasa takut, tidak ada rasa sedih, selalu optimis, bergembira, berbahagia, selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu buah indah dari istiqomah. Seorang hamba yang istiqomah akan ditolong, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada cerita-cerita dan kisah-kisah pada poin yang pertama tadi. Itu kan bukti. Buah indah dari istiqomah. Keajaiban Allah perlihatkan. Bayi yang masih digendong, masih kecil, bisa berbicara. Keajaiban yang luar biasa. Api yang menyala-nyala berubah menjadi dingin menyejukkan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Gelap gulitanya perut ikan di tengah malam di bawah dasar samudra. Siapa yang bisa menyelamatkan? Allah selamatkan. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah berlanjut usia. Istrinya pun sama, lanjut usia. Dalam hitungan manusia biasa, tidak akan mungkin lagi bisa memiliki keturunan anak. Tetapi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam alaihissalam, wajada 'indaha rizqa. Itu selalu melihat makanan, buah-buahan berlimpah. Nah, padahal tidak ada yang punya akses masuk dan diperbolehkan menemui Maryam kecuali pamannya sendiri Zakaria, Nabi Allah, Nabiullah alaihi salatu wassalam. Nah, buah-buahannya bukan buah-buahan biasa, buah-buahan segar seperti baru dipetik, bukan musimnya, bukan berasal dari daerah tersebut. Nah, bukan musim durian ada durian, bukan musim anggur ada anggur, segar lagi. Oh, ini bukan dari anggur Purbalingga ini. Dari mana? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketemu, lihat tuh. Anna laki hadza? Kata Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza? Dari mana kamu dapat makanan seperti ini, buah-buahan seperti ini?" Ini kan luar biasa. Kata Maryam alaihissalam, qalat huwa min indillah. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah Nabi Zakaria sadar dan ingat. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan untukku keturunan-keturunan yang baik. Ya Allah, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh dan salihah atau salihah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar doa, mendengar doa. Nabi Zakaria alaihi salam melihat secara langsung kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali masuk ke dalam ruang ibadahnya Maryam selalu melihat buah-buahan segar. Dari mana ini? Dari mana? Tegas, yakin, mantap Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Allah Maha mampu. Di sana Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Istrinya hamil, sudah sepuh kakek nenek. Sepasang kakek nenek punya anak, nabi pula, Nabi Yahya alaihi salam. Luar biasa. Ini buah indah dari istiqomah. Buah indah dari istiqomah. Baca kembali Nabi Rasul, Nabi Rasul, Nabi Rasul. Baca kembali kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Baca kembali kisah para sahabat, tabi'un, tabi'in, para ulama, ulama Islam. Nah, mereka-mereka yang sudah terbukti istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat janji-janji Allah itu ada nyata. Tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal rasa sedih. Dijanjikan dengan surga, selalu dilindungi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak hal yang sangat memerlukan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mengharapkan perlindungan dari Allah Jalla wa ala. Kita ingin bebas dari belenggu-belenggu rasa takut. Kita ingin bebas sehingga tidak dibayang-bayangi oleh sedih, sedih, sedih atas sesuatu yang sudah berlalu. Kita ingin itu semua. Kita ingin surga Allah Jalla wa ala yang sudah dijanjikannya itu. Caranya istiqomah. Karena itulah buah indah dari istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan memudahkan kita untuk memiliki sikap istiqomah sehingga Allah pertemukan kita nanti dengannya di surga. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.